وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Adabul Khitbah wa Zifaf karya Amr Abdul Munin Salim wafakahullah. Halaman 150. Qala wafakahullah al-istighfar wa du'a'u li sahibid da'wah, memohonkan ampunan dan doa untuk sahibud da'wah yang mengundang acara walimah. Qala wa yustahabu lil mad'u ay yastaghfira li sahibid da'wah wa yad'u lahu bid du'a'il masnun Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Disunahkan bagi yang diundang untuk mendoakan ampunan untuk pihak yang mengundang dan mendoakannya dengan doa yang disunahkan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum, ya Allah berkahilah untuk mereka pada apa yang Engkau rezekikan pada mereka, waghfir lahum warhamhum, dan ampunilah untuk mereka dosa-dosa mereka dan rahmatilah mereka. Nah, dasarnya apa? Fa'an Abdullah ibn Sarjis radhiyallahu anhu qal ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akaltu min ta'amihi fa'kuntu ghafarallahu laka ya Rasulullah qal walak. Dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu dia berkata, aku menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku makan dari makanan beliau, kemudian aku mengatakan, semoga Allah memberi ampunan untukmu wahai Rasulullah. Maka beliau menjawab, walak, dan untukmu juga. Ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai rahimahullah dalam Al-Yawm wal-Laylah, Amal Al-Yawm wal-Laylah dengan sanad yang sahih. Nah, semisal ini juga ada dalam Sahih Muslim At-Tirmidzi. Nah, dari sahabat Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu. Nah, ya, kalau diundang orang makan dulu, habis makan doakan, ghafarallahu lak. Nah, dan juga boleh dijawab dengan seperti ini, walak. Paham? Paham ya Abu Dzar? Nah, وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما ورطبه على ورط ونم ورطبه فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقى النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والمسطاء ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته ادعوا الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. رسول الله من عبد الله بن سرجيس dari Abdullah bin Bisir radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW pernah singgah di rumahnya Ubay. Jalanan singgah di kediamannya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Maka Ubay radhiyallahu anhu berkata, kami pun menghidangkan untuk beliau makanan dan kurma yang masih basah. Maka beliau makan dari makanan tadi. Kemudian didatangkan tamar, kurma yang kering. Maka beliau makannya dan membuang nawa, ya, yang di kelopaknya itu ya. Nah, di antara dua jari beliau. Ya. Nah, kemudian menggabungkan antara sababa dan wusta, jari tengah dan jari telunjuk. Nah, kemudian didatangkan minuman, beliau minum. Nah, kemudian yang ada di sebelah kirinya yang minum berikutnya. Jadi minumnya satu wadah gitu ya. Gitu kan, minum, gantian, minum, minum. Lagi singgah ini. Maka Ubay berkata sambil memegangnya itu tali kekang, kendaraannya, "Ud'ullah lana," doakanlah kepada Allah untuk kami. Maka beliau doakan, "Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum." Ya Allah, berkailah untuk mereka pada apa yang engkau rezekikan pada mereka, dan ampunilah untuk mereka dosa-dosa mereka dan rahmatilah mereka. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan juga An-Nasa'i dalam Amalul Yawm wa Lailah. Nah, bal wa yustahabu lahu aidan an yashkura li sahibid da'wah. Dan bahkan disunahkan juga baginya, bagi yang diundang, untuk mengucapkan terima kasih kepada yang mengundang. Li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yashkuru man la yashkurun nas." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Sehingga ketika kita mendapatkan kebaikan dari orang, maka disarankan kita untuk apa? Ucapkan terima kasih. Ya, sudah dihidangkan, ya, sudah dijamu, dan yang semisalnya. Jangan terlalu apa? Kaku, ya. Nah, dibayi sama orang walaupun sedikit, tampakkan kamu itu memiliki rasa terima kasih kepada orang tadi. Ya. Bukan hanya makanan, dalam semua perkara yang itu kebaikan. Di jalan misalkan ya, kamu nyasar, ya, tanya sama orang, ditunjukkan jalan yang benar yang menuju tujuanmu. Ya. Setelah itu jangan langsung tancap gas. Ya. Pak, arah mau ke mana, Pak? Oh, lurus, Mas. Oh, sudah langsung. Ya. Terima kasih dulu. Ya. Entah itu dengan bahasa yang apa biasa atau sesuai dengan wilayahnya. Misalkan ini wilayah orang Jawa ya. Apa bahasa Jawa? Ya. Tenun, Pak. Gitu, walaupun wong ambon ya, belajar sedikit-sedikit ya kebiasaan di Jawa ini gimana cara terima kasihnya. Gitu ya. Matur nuwun, Pak. Ini, kalau dia muslim ya kasih salam. Assalamualaikum. Paham ya? Jadi jangan meremehkan kebaikan orang. Walaupun cuma ditunjukin jalan itu. Ya, orang itu biasanya kayak gini enggak perhatian. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidak akan bisa bersyukur pada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih pada manusia. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berikutnya, addu'a lil mutazawwiji wa ahli bil barakati wal khair. Doa khusus untuk yang menikah dan istrinya dengan keberkahan dan kebaikan. 6. kalau sahibu dakwah ini kan sifatnya umum ya, keluarga besar ya, misalkan orang tuanya, ya secara umum doakan untuk mereka dengan doa tadi, Allahumma barik lahum fima razaqtahum wa ufir lahum marhamhum. Ya. Nah, dan ini tidak hanya saat menikah saja loh, tidak hanya saat walimah saja loh, paham? Dalam ya undangan-undangan makan biasa juga, selesai kita makan doakan, paham? Atau kita singgah mampir lima saudara lima teman terus dihidangkan doakan, paham? Nah, karena hadisnya justru tidak terkait dengan apa? Walimah. Ya. Kaitannya dengan singgahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kediamannya Ubay, kemudian dijamu makan, kemudian beliau doakan. Jelas ini? Baik. Sekarang khusus untuk mempelainya, suami istrinya ini. Ada doa untuk mereka. Yaitu dengan barokah dan kebaikan. Kama taqadama fi hadithi ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha wa fihi qawlun niswati laha alal khairi wal barakah wa alal khairi ta'ir. Ini juga diantara yang mungkin bisa diamalkan. Nah, hadisnya ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, ketika kaum wanita yang bersamanya saat itu mendoakan kepadanya ketika pengantinnya, alal khairi wal barwah, di atas kebaikan dan keberkahan, wa ala khairi ta'il, nah, dan di atas sebaik-baik apa? Ta'il, yaitu nasibnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa insanan faqala barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma bi khair. Ini yang biasa juga dibaca ya. Ini sanadnya hasan. Naam. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma bi khair. Wa taqaddama fi hadithi Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Abdul Rahman ibn Auf barakallahu lak. Itu saja juga enggak apa-apa. Barakallahu lak. Ya. Jelas? Nah, berikutnya dhahabun nisa'i was-sibyani ila al-'urs. Perginya kaum wanita dan anak-anak menghadiri pesta pernikahan. Wa yajuzu lin-nisa'i was-sibyan adh-dhahabu ila al-'urs ma dama khaliyan min al-mukhalafat asy-syar'iyyah. Boleh bagi kaum wanita dan anak-anak pergi menghadiri pesta pernikahan selama tidak ada pada mereka penyelisihan syariat. Li hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala abshara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nisa'an was-sibyanan muqbilina min ursin faqama mumtinnan faqal Allahumma antum min ahabbin nasi ilayya. Naam. Ketika Nabi SAW melihat kaum wanita dan anak-anak datang dari pesta pernikahan, beliau bangkit berdiri ya, memberikan apa ini rasa syukurlah begitu dengan membaca doa ini. Allahumma ya Allah antum kalian ini ya, wanita dan anak-anak ini min ahabin nas ini di antara manusia yang paling saya cintai. Hadis riwayat Al-Bukhari. Faqad taqaddama hadis ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha fi zifafiha li jariyatin min Anshar. Lewat juga hadisnya Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya, ketika yaitu menghadiri pernikahan perempuan dari Anshar. Baik. Berikutnya, istihbabul ghina fil aras bima khala minal minal mujun wal khana wa nahwi. Disukainya nyanyian di pesta pernikahan yang tidak ada bentuk apa kegilaan dan al khana, ya sama ini kekejian begitu, dan yang semisalnya. Wa istahabu ghina'u nisa' fi ma bainahunna fil a'ras. Disunahkan, disukai nyanyian kaum wanita dengan sesama mereka di pesta pernikahan. Lima taqadama fi dhalik min ahadits an Ar-Rabi' ibnati Mu'awwidh wa Jabir ibn Abdullah wa ummul mu'minin Aisyah wa Quradhah ibn Ka'ab wa Abi Mas'ud wa radhiyallahu anhum ajma'in. Berdasarkan apa sudah lewat dari hadis-hadis dari Ar-Rabi' bin Mu'ad, Jabir bin Abdullah, ummul mu'minin Aisyah, Quradhah bin Ka'ab, Abu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, walakin hadha mashrutun bi'iddati syurut. Tapi ini disyaratkan dengan sejumlah syarat. Al-awwal, yang pertama, alla tudhiruhun al-mar'ah amam rijal. Wanitanya jangan menampakkan nyanyiannya di hadapan kaum lelaki. Manggung itu loh. Paham? Nah, jangan manggung. Ya, di sini undangannya lagi pada mangan-mangan. Tampil gitu loh yang wanitanya. Paham? Nah, jangan. Bitakhannuj au tanqiq wa nahwi. Dengan suara-suara yang dibagus-baguskan gitu. Li'annahu ghaliban idza kana ala hadhihi sifah yuthiru ma kamuna min al-fitnah wa syaqqa. Karena biasanya yang cara seperti itu akan membangkitkan yang tersembunyi dalam diri dari fitnah dan syahwat, ya kan? Nah, apalagi kalau yang nyanyi itu apa? Menor-menor gitu. Wangi-wangi menor-menor. Pakaiannya mempereng. Wah, ini bisa pulangnya apa sakit kepala semua ini, pusing. Athan yang kedua, alla yusahibuhu alatu, ini uzf au musiqi, tidak diiringi oleh alat-alat uzf atau musik, ini alat musik. Lisyidati hurmati dhalik, karena sangat diharamkan hal itu, alat musik. Kama saufa yati bayanus, bagaimana yang akan datang penjelasannya. Ya sudah, suara-suara saja ya, membacakan syair-syair yang bagus begitu. Atsalis yang ketiga, alla istajar alla yastajir lahu al-muhtarifati minal mughanniyat. Jangan menyewa untuk nyanyi orang-orang yang memang profesinya itu apa? Yaitu penyanyi, biduan atau biduanita. Li'annahunna ghaliban ma yuharrikna sakina minal masyair wa yub'itsna al-kamina min asy-syahawat. Karena umumnya yang namanya wanita itu kalau udah memang kerjaannya nyanyi itu bisa menggerakkan yang lagi tenang dari apa? Perasaan-perasaan tuh ya. Nah, wah, ini bisa langsung ya enggak bisa tenang ini. Dan membangkitkan yang tersembunyi dari syahwat. Al-muhim, jaga dari fitnah. Ya, jangan ditampakkan dengan kaum lelaki, enggak pakai alat musik. Ya, tidak menyewa biduan atau bidanita yang memang kerjanya menyanyi. Jika wanita-wanita yang menyanyi tadi apa? Yang bukan bidang mereka, apa, bukan kegiatan atau pekerjaan mereka menyanyi. Sehingga sebisanya gitu. Nah, dan juga nanti kan disebutkan yang lain. Nah, وقد ورد في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من حوالي الأنصار يغنيان بما تقاولته الأنصار يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk menemui kami atau menemui saya, dan di sisi saya ada dua perempuan, dua anak perempuan dari anak perempuannya Ansar yang menyanyikan apa yang biasa dibaca oleh orang-orang Ansar pada hari Bu'ats. Nah, dan Aisyah mengatakan dan mereka berdua bukanlah seorang penyanyi, paham? Tapi menyanyikan. Begitu. Nah, lihat di bawahnya itu. Qala al-Qurtubi qawluha laysata bimughanniyataini ay laysata mimman yu'rafal atau ya'rifal ghina kama ya'rifuhu al-mughanniyat al-ma'rufat bidzalik. Maksudnya mereka berdua itu bukan seorang penyanyi. Ya, ini bukan orang yang ngerti tentang nyanyian. Ya, sehingga enggak sampai kemudian apa? Betul-betul dengan suara yang wah begitu, ya, yang sebagaimana yang dikenal oleh para penyanyi yang mengenali hal itu. Wa hadza minha, dan ini diucapkan oleh Aisyah adalah bentuk taharus, bentuk penjagaan anil ghina il muhtad. Ya, di sini Aisyah beri isyarat nyanyiannya itu adalah nyanyian yang bukan nyanyian biasa indal mustahari nabihi, ya, anil mustahari nabihi, dari orang-orang yang terkenal dengan nyanyian tadi. Wa huwal ladzi yuhariku sakin, jadi nyanyian yang bisa menggerakkan yang tenang, ya. Wa yab'atsul kamin, dan membangkitkan yang tersembunyi. Kalau nyanyian yang memang terkenal itu kan biasanya gitu ya. Itu yang namanya badan itu gak bisa diam. Entah itu kaki yang ya ongkat-ongkat, ya, atau kepala yang manggut-manggut, ya, atau apa, itu mesti menggerak itu. Nah, gak sampai membuat apa kayak gitu. Dan juga gak membuat yang tersembunyi dalam diri ini apa bangkit. Ini syahwat maksudnya. Wa hadha an-naw' idza kana fi syi'rin fihi wasfun min mahasinin nisa wal khamr wa ghairiha min al-umuri muharramah la yakhtalifu fi tahrim. Dan jenis ini apabila pada syair yang di situ ada mensifati keindahan wanita atau khamr atau yang lainnya dari perkara yang diharamkan, maka tidak diperselisihkan tentang haramnya. Sehingga enggak boleh kata-katanya itu apa yang sifatnya membangkitkan syahwat atau membuat fitnah. Ya. Nah. Arwabi syarat yang keempat, ayyakuna khalian min wasil nisa wal khana aw dzikril khamar wa nahwi mimma yuhramu dzikruhu aw at-tashabbubu bihi. Tadi ya. Ini lafaz-lafaz yang dinyanyikan itu tidak tentang mensifati perempuan, ya, atau hal-hal yang diharamkan seperti khamar dan semisalnya. Walidha warada fi hadits Rubai', ya, tadi bukan Rabi, Rubai' bin Muawid radhiyallahu anha alladhi taqaddama annaha qalat faja'al faja'a faja'alat juwairiyatun lana yadribna bidduf wa yandubna min man kutila min abai yawma badar ay yamdahnahum wa yadkulna ma'asirahum wa syarahum. Sehingga memukulnya itu duf, alatnya itu duf, ya. Kemudian memuji-muji bapak-bapak mereka yang dulu terbunuh dalam perang Badar. Ini keberaniannya, ya, ketabahannya, perjuangannya, dipuji-puji begitu. Kayak gitu isi nyanyiannya itu, bang. Jadi bukan masalah cinta-cinta. Kalau nyanyian sekarang kan mesti ada cinta-cintanya, ya. Enggak gitu. Nah. Wa warada fi hadis Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala fa halla ba'athtum ma'ahum man yughannihim. Yaqul atainakum atainakum fahayyuna nahyakum. Nah, ini hadis Jabir yang sudah lewat itu, ya. Nanti katakan, mengapa kalian tidak utus bersama kalian orang yang menyanyi, ya, bersama mereka, ya, orang yang menyanyi untuk mereka. Mengatakan begini, atainakum atainakum fahayyuna nahyakum. Baik. Sekarang akan dibahas, kalau begitu nyanyian yang diharamkan itu seperti apa. Nah, al-ghina al-muharram, nyanyian yang diharamkan. Wa mahtawa ala wasfin nisa awil khana aw ma la yahillu dhikruhu min ta'zimil haqir wa tahqiril 'azim aw syirk wal ilhad wa nahwihi min al-muharramat fala khilafa bainal ahli ilm fi tahrimih. Tentang nyanyian yang diharamkan atau yang yaitu nyanyian yang mengandung apa, menyifati perempuan, kemaksiatan, atau sesuatu yang tidak halal untuk disebutkan, misalkan memuliakan orang yang rendah atau merendahkan oleh yang mulia, atau di situ ada unsur kesyirikan, penyimpangan dan yang semisal dari keharaman, maka tidak ada perselisihan di antara ulama tentang haramnya. Fahuwa alladhi qala fi ta'ala fi muhkam tanzil, inilah yang Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Itu namanya lahwal hadis, ya, kalau seperti ini. Nah, untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Qala Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, huwa wallah al-ghina lahwal hadis, kata Ibn Mas'ud, maksudnya adalah nyanyian. Nah, wa qala Mujahid al-ghina, begitu pula Mujahid mengatakan itu nyanyian. Wa qala fi ta'ala wa antum samidun, padahal lafaz wa antum samidun surah An-Najm. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, huwa al-ghina bil himyariyah wa istamadda lana taghanna lana. Naam, itu samidun itu artinya nyanyian, itu bahasa himyariyah, ya. Naam. Istamadda lana, kalau dikatakan istamadda lana maksudnya taghanna lana, dia menyanyi untuk kita. Di samidun itu menyanyi. Naam. Ini kan tentang sifatnya orang-orang musyrikin, ya, yang disebut dalam surat An-Najm itu. Naam. Ketika dibacakan Al-Qur'an bukan malah sujud, sangkur sujud, malah mentertawakan, malah bernyanyi. Waqad su'ila Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah 'anil ghina wa qala al ghina yunbitu nifaq fil qalbi la yu'jibuni. Imam Ahmad rahimahullah ditanya tentang nyanyian, beliau katakan menyanyi itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati, tidak mengagumkan saya, ya. Karena memang kebanyakan nyanyian itu apa? isinya kedustaan, kebohongan. Ya, ya enggak? Nah, cuma kamu yang ada di hatiku, ya. Hanya kamu, ya. Terus apa lagi, ya? Itu kan apa? Bohong, ya? Bohong? Enggak benar. Nah, itu kan namanya mendidik diri untuk apa? Membiasakan dengan kebiasaan orang munafik. Idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara berdusta. Ya. Enggak benar. Walaupun bilangnya itu kan ya cuma nyanyian saja. Ya itulah. Kalau orang itu sudah biasa dengan kedustaan, itu bisa apa? Menjadi sifatnya, wataknya. Ya toh? Itu sisi buruknya nyanyian tadi. Ya memang membuat bergerak itu badan. Ya. Bahkan kalau yang model rock-rock itu ya bukan bergerak itu. Jumpalitan. Ya. Enggak tahu mungkin bisa patah lehernya. Putar-putar begitu. Kayak enggak tahu dia. Seandainya itu dia lihat dirinya sendiri begitu ya. Ya malu mungkin. Kok sampai jumpalitan gitu. Nah. Ini nisful majnun. Seperti orang gila. Nah. Qala Syafi fi kitab Adabil Qadha. Al-ghina lahun makruh. Yushbihul batil wal mahal. Wa manis takthara minhu fa huwa safihun yuraddu syahadatu. Ini penilaian Imam Syafi'i. Nyanyian itu gurauan yang enggak disukai. Ya. Istilah ulama salaf itu makruh itu lebih dekat kepada apa? Haram. Ya, cuma mereka itu sangat hati-hati dalam mengatakan haram. Sehingga memilih kata ini makruh. Nyanyian itu gurauan yang enggak disukai, dibenci. Seperti kebatilan itu. Orang ngomong kotor, ngomong kebatilan, ya. Ngomong yang enggak benar. Atau yang mustahil. Ya. Mustahil. Gunung tinggi kan kudak. Wah. Apalagi aku memeluk bulan. Apalagi itu kan apa itu muhal ya, enggak mungkin. Dan siapa yang sering nyanyi itu jadi orang safi, dungu. Ya kan? Coba aja antum lihat. Kayak orang dungu. Goyang-goyang gitu. Merenung dan semisalnya. Kadang nangis, kadang guyu gitu. Ya kan? Sehingga dia akan yaitu menjatuhkan dirinya sendiri. Ya, dengan ciri khas orang-orang sufi. Orang-orang dengung kan gitu. Bengong, tiba-tiba guyu. Enggak lama nangis. Loncat-loncat. Manduk-manduk. Ya. Nah, sehingga bagaimana? Turaddu syahadatuh. Ditolak persaksiannya orang yang dikenal apa terlalu banyak menyanyi. Karena itu akan punya kebiasaan kalau ada ini biasanya gitu nanti. Yang ada dalam pikiran itu apa? Syair-syair lagu. Jadi temannya bingung. Kenapa gini-gini, Pak? Atau tiba-tiba kok nangis? Mungkin dia sedang ingat lagu sedih gitu ya. Atau tiba-tiba nguyu. Ini kan ya seperti orang safi. Aduh. Sehingga enggak diterima syahadatnya. Persaksiannya. Waqad saraha ashabuhu al-arifuna bi madhhabihi bi tahrimil ghina. Para murid Asy-Syafi'i yang sangat mengerti madhab beliau juga terang-terangan mengatakan haramnya nyanyian. Wa ankaru man nasaba ila Syafi'i hillah. Dan mereka ingkari siapa saja yang menisbatkan kepada Imam Syafi'i bahwa beliau menghalalkannya. Tidak benar itu. Di antaranya contohnya adalah Al-Qadhi Abi Thayyib At-Tabari, Al-Syeikh Abu Ishaq, wa Ibn Sabbah. Semua mengatakan tidak boleh haram. Wa amma Abu Hanifa wa madhabuhu fi dhalika ashaddul madahib. Adapun Abu Hanifa, madhab beliau dalam masalah ini yang paling keras mengingkari apa? Nyanyian. Wa qawlu fihi aghladul aqwal. Perkataan Abu Hanifa dalam masalah nyanyian ini perkara yang sangat kasar. Ya. Nah. Bahkan ada satu risalah itu mengumpulkan aqwal imam 4. Abu Hanifa, Imam Malik, kemudian Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Semua sepakat apa? Mengharamkan nyanyian dan alat-alat musik. Melihat apa? Yaitu dampak buruknya dan tidak ada yaitu manfaat. Lahun makruh. Ya, mainan gurauan yang enggak disukai. Nah. Kalau pun ingin melakukan gurauan mainan itu yang enak. Ya, misalnya apa berkuda gitu ya, atau kemana berenang, nah, itu kan ada manfaatnya. Ya. Jelas? Nanti yang sini saya itu. Nah, insyaallah ini dulu ya. Berikutnya kita baca lagi di teman yang datang. Allah'a emanet olun.